Di bab apa? الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب الله كان بايرا كده دي صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر باب turun pengharaman khamr dalam keadaan taib khamr itu dari busr wa tamr yakni dari hinta wa syair dan dari korma dan yang lainnya yang telah kita bahas kemarin. Barakallahu bikum, sebagaimana hadis Ibnu Umar bahwa di zaman itu khamr dari inab, dari anggur, korma, madu, gandum dan syair. Al muhim wal khamru ma khamar al aqd, itu yang menjadi kaidah. Ya, khamr itu adalah apa-apa yang menutupi akal disertai dengan tarab. Yani kenikmatan tersendiri yang didapati oleh orang yang meminumnya sehingga dia ketagihan pengen melakukannya ulang. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik bin Anas عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيح زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس fahriqha faharaqtuha. Untuk kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan aku menuangkan minuman khamr ini kepada Abu Ubaidah, Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Abu Talha dan Ubay bin Ka'ab, yang pada saat itu memang khamr masih dibolehkan, belum 100% pengharamannya. Ya, mungkin masih di tahap-tahap yang mengarah kepada pengharaman secara total khamr tersebut. Kata Anas, aku menuangkan minuman khamr ini kepada Abu Ubaidah, Abu Talha, dan Ubay bin Ka'ab. Min fadhihi zahwin wa tamr. Dari minuman ini, dari barakallahu fik. Busr ini termasuk dari korma, barakallahu fikum. Korma muda. Baik. Dikatakan di sini oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, baik, ismul busr idza syudikha wa nubida wa amma az-zahu fa bi fathi az-zai wa sukunil ha'i ba'daha wa wahual busr alladhi yuhaitib yahmar au yasfar, busr alladhi yahmar au yasfar, yakni tandan yang sudah mulai menguning atau mulai memerah, qabla yatarattab, sebelum menjadi rutab. Barakallahu fi, tandan korma ini yang biasa mereka jadikan khamr sebelum jadi rutab. Dan rutabnya juga serta tamernya. Tamer ini kalau sudah dikeringkan, yang beredar kebanyakan di daerah-daerah kita ya teh tamer. Adapun rutab yang yang masih basah, barakallahu bikum. Ini dikatakan oleh Anas, yakni aku menuangkan khamar yang terbuat dari ini, dari korma, qadhihi zahwin wa tamr. Faja'ahum atin, kemudian datang kepada mereka seorang yang memberitahu, yang menyampaikan tentang hukum. Faqala innal khamra qad hurrimat. Orang ini mengatakan sungguh khamar telah diharamkan secara total. Faqala Abu Talha qum ya Anas. Maka Abu Talha pun mengatakan berdirilah wahai Anas. Fahriqha dan buang semua ini. Barakallahu, tumpahkan semua ini khamr. Ditumpahkan semuanya. Faharaqtuha, maka aku pun menumpahkan semua khamr-khamr tersebut. Barakallahu bikum. Ya ini di jalan, di mana, pokoknya dibuang. Dan tidak boleh dijual kalau sudah diharamkan seperti itu. Misal khamar itu sudah diharamkan, barakallahu fikum, tidak boleh dijual ke orang kafir, barakallahu fikum. Sesuatu yang kalau diharamkan zatnya untuk dimakan, maka menjualnya diharamkan. Baik. Ya sama seperti alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Tapi harus dimusnahkan. Barakallahu fiik. Harus dimusnahkan. Wallahul musta'an. Kecuali kalau dirubah bentuknya. Barakallahu fiikum. Maka boleh dijual. Seperti gitar dirubah bentuknya menjadi kayu api. Barakallahu fikum. Baru boleh dijual sebagai kayu api, bukan sebagai gitar. Wallahul musta'an. Baik. Tidak bisa lagi dihadiahkan, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Hasil barakallahu fikum harus dibuang. Baik. Baik. Dan di sini juga diambil faedah bahwa baik, khabar wahid makbul. Khabar wahid, orang satu kalau mengkhabarkan sesuatu dan orang yang ma'ruf dengan kejujurannya, khalas diterima. Barakallahu fiik. Dipercaya dia. Walaupun dia seorang yang menyampaikan berita. Sahabat-sahabat yang menerima berita tadi tidak perlu lagi menanyakan, dari mana, bagaimana, dan seterusnya. Lah. Mereka langsung menerimanya sebagai satu hukum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Mu'tamir an abihi qala sami'tu Anasan qala kuntu qa'iman 'alal hayy asqihim umumatayya wa ana asgharuhum al-fadiha faqila hurrimatil khamr wa qalu ikfiha. Qultu li Anas ma syarabuhum qala rutabun wa busr. Wa qala Abu Bakr bin Anas wa kanat khamruhum wa lam yunkir Anas. Kuntu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kuntu qa'iman 'alal hayy asqihim umumati. Wa ana asgharuhum, aku berdiri untuk menjamu orang-orang dengan menuangkan khamar untuk mereka. Mereka tidak lain paman-pamanku sendiri. Dan aku yang paling mudanya, Taib aku beri minum mereka dari khamar yang terbuat dari korma muda atau korma taib rutab. Faqila hurrimatil khamru, dalam kondisi seperti itu disampaikan bahwa khamar telah diharamkan. Faqalik fiha, maka mereka pun mengatakan, ayo taib buang semua ini. Barakallahu fiik. Buang semua ini khamar. Qultu li Anas ma syarabuhum, aku berkata kepada Anas, ma syarabuhum, minuman apa atau terbuat apa minuman mereka itu, yakni khamar yang mereka minum. Qala rutabun wa bus. Rutab dan busuf, yakni korma yang belum matang. Faqala Abu Bakar bin Anas, maka berkata Abu Bakar bin Anas, wa kanat khamruhum. Dan putranya Anas, yakni Abu Bakar, wa kanat khamruhum, dan itulah khamarnya mereka di zaman dahulu. Falam yungkir Anas, dan Anas pun tidak mengingkarinya. Sekali lagi dia menunjukkan bahwa khamar itu dari apa saja, pokoknya itu adalah sesuatu yang memabukkan, maka itu dikatakan khamar. Dari beras kah, dari madu, dari anggur, dari gandum, dari pisang juga terkadang orang buat, dari apel juga mereka buat. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik, qala rahimallahu taala haddatsani Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami qala haddatsana Yusuf Abu Ma'shar al-Barra qala sami'tu Sa'id ibn Ubaidillah qala haddatsani Bakr ibn Abdullah anna Anas ibn Malik haddathahum أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر. Dari Abi Ubaidillah, dari Sa'id ibn Ubaidillah berkata haddathani Bakr bin Abdullah anna Anas bin Malik. Bahwa Anas bin Malik mengkhabarkan kepada mereka. Taib, anna al-khamra hurrimat. Khamr pada saat itu diharamkan. Taib, wa yawma idin wal khamru yawma idin al busru wat tamr, sementara khamr di zaman itu, di saat itu, dibuat dari al busr, yakni dari korma mentah, korma muda dan korma matang. Qala rahimahullah ta'ala babun al-khamru wal-asal wa huwa al-bita. Wa qala ma'an sa'altu Malik ibn Anas anil paqa' fa qala idha lam yuskir fala ba'sa bihi. Wa qala ibn al-Darawardi sa'alna anhu fa qalu la yuskir la ba'sa bihi. Al-khamru min al-asal. Khamar itu ada yang terbuat dari madu. Madu dipermentasi sedemikian rupa sehingga menjadi khamar. Wahuwa al-bita. Biasa disebut dengan bita. Al-bita'u. Wa qala ma'an sa'altu Malik ibn Anas. Aku yang berkata ma'an. Aku bertanya kepada Malik ibn Anas anil al-faqa'. Baik. Al-faqa'i minuman juga yang terbuat dari madu. Baik. Ada juga yang dibuat dari az-zabib, faqa'. Baik. Hukumnya sama seperti semua nabid. Nabid itu rendaman. Baik. Nabid itu rendaman yang direndam. Kalau kita merendam madu, merendam korma, merendam kismis, merendam, ini akan mengeluarkan apa? Enzim. Enzim ini akan berubah nantinya kalau lewat waktu. dari jam sekian sampai jam sekian, enzim yang bermanfaat yang bisa kita ambil, yang biasa disebut dengan nabid. Yang kata Rasulullah, yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yazidu al-quwah. Barakallahu fikum. Korma kalau kita makan, tapi ada manfaatnya, banyak manfaat. Baik. Dan ketika kita merendamnya, merendam di malam hari ini dan besok pagi kita minum, baik. Barakallahu fikum, juga memiliki kemanfaat yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Membantu pencernaan dan memberikan tenaga ekstra. Barakallahu fikum. Ini korma yang kita beli ini biasa, barakallahu fikum. 7 biji disimpan di air panas mungkin. Air hangat, air dispenser yang panas begitu. Satu gelas kemudian ditutup, kemudian besok pagi diminum. Barakallahu fikum. Itu manisnya sudah larut di dalam air. Biasanya kormanya sudah hambar. Barakallahu fikum. Apalagi dengan air panas mendidih, memang sangat cepat dia mengeluarkan apa? Barakallahu fikum. Zat-zat yang ada pada korma itu dan melarutkannya ke dalam air. Allahu musta'an. Memiliki kemanfaatan yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Taib Ma'an bertanya kepada Malik bin Anas, anil faqa' faqala idza lam yuskir fala ba'sa. Beliau mengatakan selama tidak memabukkan maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Selama tidak memabukkan. Taib. Karena dia akan mengeluarkan zat-zat yang dia akan berbuih nantinya. Semakin hari semakin banyak buihnya. Boleh jadi di beberapa hari setelahnya dia akan memabukkan. Barakallahu fikum. Kalau satu hari masih boleh biasanya. 12 jam, 8 jam. Barakallahu fikum. Kita minum, Masya Allah. Sangat bermanfaat. Idza lam yuskir fala ba'sa bih. Kata Al-Imam Malik bin Anas. Kalau rendaman itu, nabi itu tidak atau belum memabukkan maka tidak mengapa meminumnya. Wa qala Ibnu Darawardi sa'alna anhu faqalu la yuskir la basa. Berkata Ibnu Darawardi, kami juga telah bertanya kepada Malik bin Anas tentang masalah ini. Jawabannya sama, la yuskir la basa. Selama tidak memabukkan maka tidak mengapa. Hukumnya hukum nabi, semua rendaman. Tapi perendaman gandum, kan gandum juga ada yang direndam. Direndam ke gandum sehingga keluar. Barakallahu, barley. Barakallahu, kebanyakannya lebih mengarah kepada pengobatan dan terapi. Dijual, barakallahu. Kalau gandum biasanya menjadi makanan pokok. Barakallahu. Syair biasanya mengarah kepada itu. Allah al-Mustafa. Selama tidak memabukkan, barakallahu fiik. Banyak atau sedikit, selama tidak memabukkan, maka tidak mengapa. Baik. Intinya selama tidak memabukkan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman anna Aisyah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bid'i fa qala kullu syarabin askara fa huwa haram. Baik, dari Abi Salamah ibn Abdurrahman bertanya kepada Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bid'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang rendaman yang terbuat dari korma. Taib, dan yang lainnya, faqala kullu syarabin askara fa huwa haram. Semua minuman yang memabukkan maka haram. Dari perbolehkan. Barakallahu, haram hukum. mau diminum, mau diisap, mau disuntikkan, mau dihirup. Barakallahu fiik. Mau dihirup, biasanya yang apa namanya? Ya, seperti ganja ini biasanya dihirup karena asapnya atau apa. Ada juga yang disuntikan, ada juga di berupa tablet diminum oleh orang. Alhasil barakallahu fiik. Berbagai macam. Baik, selama itu memabukkan maka hukumnya haram. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah 'anil bit wa huwa nabidul 'asal. Baik, su'ila Rasulullah 'anil bit'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bid' wa huwa nabidul 'asal. Ini merupakan nabidul 'asal wa kan ahli Yaman yashrabuna. Dan ini bagus sekali barakallahu fikum. Akan beda khasiatnya ketika kita minum madu langsung satu sendok, dua sendok disertai dengan air. Dengan kita mengambil aqua, botol aqua ya kan? Botol aqua kemudian kita minum sedikit, kemudian kita masukkan madu. Dua sendok atau tiga sendok, kemudian kita kocok, kemudian kita simpan. Barakallahu. Jadi setelah sekian jam kita minum sedikit demi sedikit. Setiap kita mau minum kita minum sedikit. Itu lebih bagus. Barakallahu. Dia itu lebih menambah tenaga. Ini lebih bagus diminum oleh para sopir ketika hendak melakukan perjalanan. Barakallahu. Ketimbang minum M21 atau Krating Deng atau apa lagi namanya? Si Thousand atau apa macam-macam minuman-minuman yang mereka anggap itu menambah tenaga dan stamina. Mungkin iya. Tapi kalau dia berlarut-larut terus dalam minuman itu setiap dia hampir setiap hari dia minum, oh tunggu. Sadikli ngopi dokter dia. Ima ginjal dia hancur atau livernya atau diabetes. Barakallahu fiik. Karena memang minuman-minuman minuman sehat. Baik. Minuman-minuman yang tidak bagus untuk kesehatan. Lebih mending barakallahu fiikum minum air biasa. Baik. Semua orang beralasan oh tak kincing-kincing terus orang kalau minum itu. Baik, kelas. Kalau enggak mau ya bikin ini. Nabi ini barakallahu fiikum yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bid'ah. Al-bid'u. Itu betul-betul memberikan tenaga barakallahu fikum. Silakan coba. Biasanya para pekerja keras atau yang dia merasa loyo-loyo, lemas-lemas, silakan minum. Botol aqua minum sedikit, kemudian isi dengan madu. Madu yang betul ya, bukan madu asal madu karena terkadang kita beli madu yang tidak betul madunya. Persis dengan air gula. Baik. Akhirnya kita ragu untuk mengonsumsinya. Itu barakallahu fikum disimpan. Kemudian kita minum sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Sedikit-sedikit minum lagi. Itu akan memberikan apa? Kekuatan. Baik. Tambah stamina barakallahu fikum. Su'ila Rasulullah SAW anil biti wa huwa nabidul asal. Nabidul asal, rendaman madu, madu yang dicampur dengan air. Sama seperti apa namanya rendam korma, rendam kismis. Barakallahu nabid semuanya, tapi naqi biasanya khusus untuk apa? Bid'ah untuk barakallahu fikum yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari rendaman madu. Wa huwa nabidul 'asal wa kana ahli Yaman yashrabuna. Dan orang-orang Yaman suka meminumnya. Karena banyak di antara mereka peternak madu memang, ternak lebah. peternak lebah, dan madu yang dihasilkan dari sana itu mahal sangat. Barakallahu fiik. 1 kilo ya, sampai 2 juta 1 kilo. Setengah setengah 2 juta tergantung apa kualitasnya. Kalau hampir 1/2 kilo di kita ya baru 100 ribu, 120 agak. Ya kalau madunya kita, kalau madu dari sana memang mahal. Wa kana ahlul Yaman yashrabunahu. Faqala Rasulullah kullu syarabin askara fahu haramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah. Semua apa saja yang memabukkan maka itu haram hukumnya. Apakah terbuat dari madu khamar itu, atau terbuat dari gandum, atau terbuat dari anggur, atau terbuat dari korma, atau terbuat dari buah apa saja. Tapi yang jelas dia sudah memabukkan, maka hukumnya haram. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala wa 'ani Zuhri qala haddathani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tantabidu fit dubba wala fil muzaffat wa kana Abu Hurairah yulhiqu maha al-hantam wan naqir. Berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, beliau mengatakan la tantabidu fit dubba, jangan kalian merendam korma atau yang lainnya di dubba. Ini jenis wadah, dubba, muzaffat, hantam yang lainnya, barakallahu fikum, al-hantam wan nakir. Ini adalah nama-nama wadah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merendam rendaman padanya. Barakallahu fikum. Di awal-awal tahi barakallahu fikum, karena ini memabukkan cepat. Alat-alat ini, wadah-wadah ini kalau dipakai untuk merendam lebih cepat menjadikan rendaman itu terfermentasi dan berubah menjadi apa? Menjadi khamr. Baik, kenapa dilarang di awal-awal? Karena mereka baru saja meninggalkan khamr ini. Barakallahu fiik. Baik. Khamr ini menurut orang yang tidak biasa mencium aromanya, tepi kecut, pe bisae, pe tei barakallahu fikum. Tapi orang-orang yang barakallahu fikum sudah terbiasa dengan aroma itu, dia mengatakan, sadap ini. Dia cium aromanya, sadap. Belum dia minum, baru dia cium aromanya. Wallahul musta'an. Sama dengan rokok. Baik. Kalau kita yang tidak biasa merokok, baik. Bau rokok itu sesuatu yang menyiksa sekali. Mereka sudah terbiasa, sadapi. Bahkan keluar masuk hidung mulut dia, itu asap rokok. Allahul musta'an. Kalau mereka mencium tabako itu, sadap sekali ini, luar biasa. Allahul musta'an. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan silakan kalian merendam di benda apa saja dan kalian minum daripadanya selama tidak memabukkan. Itu saja. Baik, karena memang sesuatu yang baru saja kita meninggalkannya itu sesuatu yang sangat susah. Barakallahu fiik. Yang menjadi kebiasaan sebagaimana dikatakan al-fitamu minal ma'lubi syadid. Meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sangat berat. Berat sangat untuk meninggalkan. Baik. Wallahul musta'an. Kalau memang tidak ada tekad kuat untuk meninggalkannya, ya orang masih bisa tertarik-tarik untuk apa? Melakukannya kembali, terpengaruh untuk melakukannya kembali. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.